di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mengerjakan salat pada dua waktu tersebut. Sehingga apabila kita menggabungkan antara kedua hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan hadis Uqbah bin Amir, berarti kesimpulannya bahwa di sana ada lima waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita untuk mengerjakan salat sunnah atau salat nafilah. Waktu yang pertama yaitu setelah subuh, setelah mengerjakan salatul fajr hingga terbitnya matahari. Waktu ini seseorang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan salat nafilah. Waktu yang kedua, ketika matahari terbit hingga meninggi atau terangkat seukuran satu tombak, yang diperkirakan oleh para ulama kurang lebih 15 menit setelah dia terbit. Kurang lebih 15 menit setelah terbitnya. Maka waktu ini merupakan waktu yang seorang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Demikian pula menguburkan mayit. Waktu yang ketiga, yaitu tatkala matahari berada di pertengahan langit, sebelum zawal, sebelum masuknya waktu sholat zuhur, ketika matahari tepat pada kabidus sama. Ini merupakan waktu yang seorang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah, demikian pula menguburkan mayit. Dan para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, bahwa matahari berada di pertengahan langit itu sangat sebentar sekali. Hanya beberapa detik saja. Bahkan tidak sampai satu menit. Sangat sebentar sekali waktu tersebut. Nah, waktu itu seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Kemudian waktu yang keempat, yaitu setelah mengerjakan sholatul asr. Setelah mengerjakan sholatul asr hingga akan terbenamnya matahari. Dan waktu yang kelima, yaitu tatkala matahari akan terbenam dan menghilang seluruh bundarannya. Maka ini merupakan waktu seorang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dan menguburkan mayit. Maka ini kelima waktu yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai gabungan dari dua hadis, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini menjelaskan secara umum dan secara mutlak tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan sholat sunnah, apakah sholat tersebut memiliki sebab atau tidak. Hadis ini umum. Sementara ada hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat tatkala ada sebabnya. Seperti tatkala kita masuk ke dalam masjid, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memperbolehkan bagi kita untuk duduk kecuali setelah kita mengerjakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Dan hadis ini umum, kapan saja kita masuk ke dalam masjid, pada waktu kapan saja, tidak diperbolehkan kita duduk di dalam masjid kecuali apabila kita telah mengerjakan salat tahiyatul masjid. Demikian pula salatul kusuf misalnya, salat gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, "Idza ra'aitumu fasallu." Apabila kalian melihat terjadinya gerhana, maka hendaklah kalian mengerjakan salat. Kapan saja terjadi gerhana? Hadis ini umum, ya, menunjukkan keumuman pada waktu kapan saja. Maka telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kedua permasalahan ini disebut dengan permasalahan ta'arudul umumain. Bertentangannya antara dua hadis yang sama-sama memberikan lafaz atau memberikan makna umum. Hadis larangan waktu salat menunjukkan umum. Salat apa saja? Sementara hadis tahiyatul masjid, hadis tentang salat gerhana menunjukkan umum pada waktu kapan saja. Tanpa membedakan antara satu waktu dengan waktu yang lain, maka bertentangan antara dua umum. Dan telah kita sebutkan dahulu bahwa apabila terjadi pertentangan antara dua keumuman, maka para ulama melihat mana yang umumnya lebih kuat daripada yang lainnya. Mana yang lebih kuat keumumannya. Dalam artian, apabila hadis tersebut umum dan tidak ada yang mengkhususkannya, maka keumumannya tersebut menunjukkan keumuman yang kuat. Sementara apabila ada riwayat yang lain yang juga bersifat umum, ternyata telah dimasuki beberapa keadaan yang mengkhususkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa keumumannya tersebut lemah. Dalam hal ini, waktu-waktu yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu-waktu yang seorang tidak diperbolehkan untuk salat sunnah, ternyata telah dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sunnah rawatib setelah zuhur, beliau tunda sampai setelah mengerjakan salatul asr, disebabkan karena kesibukan beliau, adanya tamu yang beliau harus bertemu dengannya, sehingga akhirnya beliau menunda, menunjukkan beliau mengerjakan salat rawatib setelah asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan salah seorang sahabi yang mengerjakan salat sunnah sebelum subuh dikerjakan setelah subuh, disebabkan karena dia tidak sempat mengerjakannya sebelum salatul fajr. Demikian pula hadis 2 orang yang datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu adalah waktu subuh. Tatkala para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul jamaah, sementara 2 orang ini tidak mengikuti salat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah selesai Rasulullah mengerjakan salat, maka beliau pun mendatangi 2 orang tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka berdua, "Kenapa kalian tidak salat bersama kami?" Kata mereka berdua, "Kami telah salat di tempat-tempat kami wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apabila kalian telah mengerjakan salat di rumah kalian, lalu kemudian kalian mendatangi masjid dalam keadaan kalian mendapati salatul jamaah sedang ditegakkan, maka salatlah kalian bersama mereka, karena itu akan menjadi sunnah bagi kalian." Maka ini pun menunjukkan bolehnya mengerjakan salat sunnah setelah subuh. Dan hadis-hadis yang lain yang akan kita sebutkan nanti insyaallah taala, yang mana ini semua menunjukkan bahwa keumuman larangan untuk salat pada waktu-waktu tersebut telah dikhususkan dengan beberapa jenis keadaan. Oleh karena itu, disebabkan karena adanya pengkhususan dari beberapa salat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, menunjukkan bahwa tidaklah secara mutlak larangan mengerjakan sholat pada lima waktu tersebut. Dan yang dimaksud dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah, yang dimaksud adalah sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Ini sholat sunnah mutlak. Dia hanya ingin mengerjakan sholat sunnah. Maka ini yang tidak boleh pada lima waktu ini. Namun kalau dia hendak mengerjakan sholat sunnah, ada sebabnya. Misalnya dia masuk ke dalam masjid, itu sebab. Maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid, walaupun bertepatan dengan waktu larangan. Nah, dia selesai berwudu dan dia ingin mengerjakan sholat sunnah wudu, ada sebabnya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mengerjakan sholat sunnah wudu walaupun pada waktu yang terlarang. Sholat jenazah, dia ingin mengerjakan sholatul jenazah, ada sebabnya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mengerjakan sholatul jenazah walaupun pada waktu-waktu terlarang. Sholat gerhana, apabila terjadi gerhana, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan sholat sampai selesainya gerhana. Maka selama terjadi gerhana, dianjurkan bagi kita untuk mengerjakan sholat walaupun bertepatan dengan waktu-waktu terlarang. Kenapa? Karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya, yaitu gerhana. Dan demikianlah keadaan sholat-sholat yang lainnya, di mana kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat apabila ada sebabnya, walaupun itu sholat sunnah. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat dalam permasalahan ini. Dan ini merupakan mazhab al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan salah satu riwayat dari al-imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kembali dalam menyebutkan hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wal-hukmu tsani 'inda Syafi'i, dan hukum yang kedua. Jadi ini lanjutan dari hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Uqbah bin Amir tentang tiga larangan sholat. Tidak, tiga larangan atau tiga waktu terlarang bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat, yang diriwayatkan oleh lima muslim. Nah, ini ada tambahannya. Adapun hukum yang kedua, kata beliau, yaitu larangan sholat tatkala matahari tepat berada di pertengahan langit sebelum masuknya waktu duhur. Ini yang dimaksud oleh beliau hukum yang kedua. Inda Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah bisanadin da'ifin, dengan sanad yang lemah. Wazada, dan dalam riwayat tersebut ada tambahan illa yaumal jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Maksudnya bahwa dalam riwayat al-Imam Syafi'i ada sedikit konteks yang berbeda seperti yang terdapat dalam riwayat al-Imam Muslim. Kalau dalam riwayat al-Imam Muslim yang disebutkan di sini, tidak ada pengecualian. Terlarang pada tiga waktu ini bagi seorang muslim untuk sholat dan untuk menguburkan mayit, tanpa ada pengecualian. Lalu beliau tambahkan bahwa dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah ada tambahan kecuali pada hari Jumat. Maksudnya bahwa pada hari Jumat tidak terlarang bagi seseorang untuk mengerjakan sholat sunnah walaupun matahari tepat berada di pertengahan langit. Walaupun matahari tepat berada di pertengahan langit. Maka tambahan dalam riwayat al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini mengkhususkan dari keumuman, Dalam artian pada setiap hari-hari dalam sepekan tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dan menguburkan mayit pada saat matahari tepat di pertengahan langit. Kecuali satu hari, yaitu hari Jumat. Yaitu pada hari Jumat, seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah walaupun matahari tepat berada di pertengahan langit. Dalam riwayat Al-Imam Syafi'i ini. Hanya saja di sini kata Al-Hafidh bahwa riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Bisanadin dha'ifin. Dengan sanad yang lemah. Bahkan kalau kita perhatikan pada sanadnya bukan lemah lagi, sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali karena dalam sanad hadis ini tambahan dari Al-Imam Syafi'i terdapat dua perawi yang ditinggalkan hadisnya. Perawi yang pertama dia bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami Al-Madani. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami. Perawi ini perawi yang dhaif, bahkan sangat lemah sekali. Bahkan sebahagian dari kalangan para ulama menyatakan bahwa dia kadzab. Dia seorang pendusta besar. Seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama telah menuduh bahwa dia adalah seorang pendusta. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ini. Al-Aslami. Bahkan sebahagian menganggap bahwa dia rukunun min arkanil kadzib. Salah satu pondasinya dusta. Ya. Dia pondasinya, bayangkan. Jadi bukan hanya pendusta, jadi pondasi. Naam. Seakan-akan kalau tidak ada dia, tidak ada kedustaan. Naam. Maka dia ibaratnya seperti pondasi. Ini merupakan ungkapan yang sangat keras dari para ulama apabila mereka menjarah, mencerca seorang perawi disebabkan karena kelemahannya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang keadaan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ini, kata beliau, mu'taziliyun, qadariyun, jahmiyun, kullu bala'in fi. Orang ini punya keyakinan mu'tazilah. Orang ini qadari, mengingkari takdir. Orang ini keyakinan Jahmiyah. Wah. Tambah lagi kata Imam Ahmad, semua bala ada sama dia. Semua musibah ada sama dia. Dia mengingkari takdir, dia Mu'tazilah, dia Jahmiyah. Sebagian para ulama menyatakan dia Rafidhi. Dia Syiah Rafidhah. Bahkan telah diriwayatkan bahwa dia pernah mencaci maki sebahagian dari para sahabah. Dari para ulama ussalaf. Maka perawi ini perawi yang pendusta. Hanya saja perlu diketahui bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menthiqahkan perawi ini. Menthiqahkan perawi ini, menyatakan bahwa perawi ini terpercaya. Ya tentunya mungkin disebabkan karena tidak sampai kepada beliau rahimahullahu taala hujjah atau penjelasan tentang dustanya orang ini. Naam, dalam hal ini al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi walladhi ya'lam hujja 'ala man la ya'lam. Naam, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Para ulama telah menyatakan fulan pendusta. Yang lain mengatakan tidak. Disebabkan karena mungkin tidak sampai kepada mereka hujjah. Mereka tidak mengetahui. Dan para ulama yang mengetahui hujjah dan didahulukan perkataan daripada mereka yang tidak mengetahui. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam beberapa perkataannya beliau berusaha untuk membela perawi ini. Namun terkadang disebabkan karena beliau mengetahui bahwa para ulama tidak menerima hadisnya sehingga terkadang beliau menyebutkan dengan mubham. Mubham itu tidak disebutkan namanya. Misalnya dia mengatakan haddatsani man la attahimuhu bil kadzib. Imam Syafi'i terkadang mengatakan demikian. telah memberitakan kepadaku orang yang saya tidak menuduh dia sebagai pendusta. Siapa itu? Nah, ini istilah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, telah memberitakan kepadaku orang yang saya tidak menuduh dia sebagai pendusta, maka maksudnya orang ini, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami. Nah, karena beliau tidak menuduhnya sebagai pendusta, namun pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendapat yang menyelisihi jumhur dari kalangan para ulama yang telah mendustakan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Maka dari sini juga kita mendapatkan faedah, ikhwani fiddin azakumullah, bahwa apabila seorang perawi mengatakan telah meriwayatkan kepadaku seorang perawi yang terpercaya. Siapa itu? Yang penting dia terpercaya. Kamu terima saja kabarnya. Nah, belum tentu. Belum tentu kita langsung terima. Ya. Nah. Sampai apa? Sampai kita mengetahui siapa perawi itu. Kenapa demikian? Karena boleh jadi menurut dia bahwa perawi itu thiqah. Terpercaya menurut dia. Ternyata setelah dilihat perkataan yang lain bahwa dia orang yang tercela. Ternyata dia adalah orang yang lemah. Orang yang tidak dijadikan sandaran dalam perkataannya. Yang seperti ini kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita. Di mana tidak semua khabar mesti kita terima. Tidak semua khabar mesti kita masukkan dalam kuping kita. Nah. Dan tidak semua khabar mesti kita sampaikan kepada yang lain. Kita tentunya butuh untuk meneliti dan mengecek tentang kebenaran berita tersebut. Kalau misalnya ada orang mengatakan, ya, telah terjadi demikian dan demikian. Nah, fulan melakukan hal yang demikian. Fulan tidak sholat. Maka kita bertanya kepada dia, dari mana kamu mendengarkan itu? Naam, saya dikabarkan. Ada orang-orang, thiqah, Masya Allah. Mereka terpercaya. Sammula dari jalakum. Sebutkan siapa itu? Pokoknya dipercaya. Ente terima saja. Ya, enggak bisa. Seperti itu. Tentunya kita harus mengecek sanadnya, jalurnya. Dari mana? Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan pelajaran yang penting yang kita ambil dari para ulama kita. Walhasil bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dhaif dan bahkan sangat lemah sekali, disebabkan karena perawi yang bernama Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami terdapat dalam riwayat ini. Yang kedua, perawi yang lemah yang kedua, Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah al-Madani, dia juga perawi yang sangat lemah sekali, matruk, ditinggalkan hadisnya. Maka riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Naam. Dan sebagai sandaran. Lalu kata beliau, wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwahu. Demikian pula seperti ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Qatadah, seperti itu pula, yakni pengecualian kecuali pada hari Jumat. Namun riwayat Abu Daud ini pun lemah. Bahkan Abu Daud setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau pada akhirnya mengatakan hadis ini mursal. Terputus sanadnya. Ya. Sedangkan salah satu syarat untuk diterimanya satu hadis, sanadnya itu harus bersambung. Muttasilus sanad. Sedangkan mursal maknanya adalah terputus sanadnya dan tidak bersambung. Dan ini menunjukkan kelemahan dari riwayat ini. Tambah lagi, dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Laits bin Abi Sulaim. Dia juga perawi yang dhaif, yang lemah. Sehingga riwayat Abu Daud ini pun tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Berarti pengecualian yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tambahan yang dhaif. Adalah tambahan yang dhaif. Akan tetapi, perlu diketahui ikhwani fiddin azakumullah bahwa telah datang hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari amalan para sahabat menunjukkan pengecualian pada hari Jumat. Menunjukkan bahwa pada hari Jumat diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan salat walaupun matahari di pertengahan langit. Ya. Kita tidak berdalil dengan hadis ini karena hadis ini dhaif. Riwayat Imam Syafi'i ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi kita berdalil dengan riwayat yang lain. Kita berdalil dengan riwayat yang lain. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala thumma atal jumu'ata fa shalla ma quddira lahu thumma ansata hatta yakhluwa al-imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ghufira lahu ma bayna al-jum'ati ila al-jum'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi Jumat, lalu kemudian dia mendatangi masjid untuk mengerjakan salatul Jum'ah. Setelah dia mendatangi masjid, maka dia pun salat. Fa shalla ma quddira lahu. Kata para ulama, shalla ma quddira lahu, yakni dia salat, ya, terserah. Dia salat sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Maksudnya, dia boleh salat terus-menerus sampai datangnya imam. Sampai datangnya imam. Dan tentunya ketika dia sholat, misalnya dia sholat, dia mendatangi masjid pada waktu awal sekali, ya, bersegera, bergegas menuju masjid. Karena seorang muslim dianjurkan untuk bergegas pada hari Jumat untuk mengerjakan sholatul Jum'ah. Maka tatkala dia sholat terus menerus hingga datangnya imam, tentunya dia akan bertepatan dengan waktu tatkala matahari bertepatan di pertengahan langit. Nah, maka hadis ini menunjukkan bolehnya. Maka dia sholat sebagaimana yang telah ditetapkan bagi dia. Lalu kemudian dia diam sampai imam selesai dari khutbahnya. Lalu dia pun sholat bersama imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni dosa-dosanya, ya, antara Jumat ini dengan Jumat yang berikutnya, ditambah lagi 3 hari berikutnya. Antara Jumat ini dengan Jumat yang berikutnya, ditambah lagi 3 hari yang berikutnya. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan bahwa pada hari Jumat tidak terlarang bagi seorang untuk mengerjakan sholat walaupun matahari tepat berada di pertengahan langit. Bisa difaham ya? Ditambah lagi amalan para sahabat. Amalan para sahabat telah diriwayatkan dalam berbagai riwayat mauqufah dari para sahabat, bahwa mereka bersegera menuju masjid dan mereka sholat sampai datangnya imam. Mereka mengerjakan sholat sampai datangnya imam, baru kemudian mereka berhenti dari sholat-sholat sunnah mereka. Maka ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan sholat sunnah pada hari Jumat walaupun matahari tepat berada di atas di pertengahan langit. Maka walhasil kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di sana ada pengecualian dari hadis-hadis yang dilarangnya seorang muslim untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut, menunjukkan lemahnya keumuman larangan tersebut. Sehingga pendapat yang rajih dalam hal ini adalah diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan sholat sunnah apabila ada sebabnya. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Jubair ibn Mut'im qala, dari Jubair bin Mut'im berkata, Jubair bin Mut'im Abu Muhammad, Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal Al-Qurashi An-Naufali Abu Umayyah قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdu Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti, janganlah kalian melarang, jangan kalian mencegah seseorang tawaf di rumah ini, yaitu di Ka'bah. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a, Dan jangan kalian melarang seorang pun dari kalangan kaum muslimin untuk salat di Ka'bah ini pada waktu kapan saja. Min lailin aw nahar, apakah di malam hari ataukah di siang hari. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 yaitu Imam Ahmad dan 4 periwayat Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa shahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Maka ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum, dari sisi kedudukan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil, jilid 2, hadis nomor 481. Ini penjelasan tentang kedudukan hadis ini. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau bernama Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal Al-Qurashi. Beliau termasuk di antara pemuka orang-orang Quraisy. Keturunan dari Abdu Manaf. Ada kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun agak jauh. Beliau masuk Islam, diperselisihkan tentang kapannya keislaman beliau. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam pada tahun Khaybar. Pada perang Khaybar, ada yang mengatakan sebelum Fathu Makkah. Ada pula yang mengatakan pada saat Fathu Makkah. Walhasil bahwa Jubair bin Mut'im yang meriwayatkan hadis ini, beliau salah seorang sahabat yang mulia. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Abdi Manaf." Wahai keturunannya Abdu Manaf. Abdu Manaf itu salah seorang dari nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berarti Abdu Manaf ini bapak yang keberapa? Hah? Bapak yang keberapa? Bapak yang pertama Abdullah. Yang kedua Abdul Muttalib. Yang ketiga Hashim. Yang keempat Abdu Manaf. Berarti Abdu Manaf ini bapak yang keempat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdu Manaf ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama Hashim, yang dari sinilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Al-Muttalib. Yang ketiga Abdu Syams. Dan yang keempat adalah Naufal. Naufal inilah yang kemudian di antara keturunannya adalah Jubair bin Mut'im. Karena Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal. Jubair bin Mut'im, perawi hadis ini, bin Adi bin Naufal. Maka 4 dari anak-anaknya Abdu Manaf ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki kemuliaan dalam hal nasab. Dari keturunan Abdu Manaf. Dan tentunya yang paling mulia di antara 4 ini adalah Hashim. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil bahwa Abdu Manaf dan keturunan dari Abdu Manaf ini, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan dan dikenal sebagai para pemuka suku Quraisy. Ya. Dan mereka itu memiliki kekuasaan khususnya Makkah atau Al-Masjidul Haram. Ya. Mereka memiliki kekuasaan penuh pada waktu itu dari zaman jahiliyah. Dan mereka sesuai dengan kehendak mereka, mereka berhak untuk melarang orang untuk masuk, ya, ataukah mengizinkan seorang untuk masuk. Sebab kekuasaan ada pada mereka dari keturunannya Abdu Manaf. Maka ini rahasianya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ucapan beliau ini kepada keturunannya Abdul Manaf. Ya Bani Abdi Manaf. Wahai anak-anak Abdul Manaf. Yakni, wahai keturunannya Abdul Manaf. Jangan kalian melarang seorang tawaf di rumah ini, di Ka'bah ini. Dan sholat pada waktu kapan saja yang dia kehendaki. Dan sholat pada waktu kapan saja. Sebab keturunan Abdul Manaf memiliki kekuasaan penuh. Ya, terhadap Ka'bah dan Al-Masjidul Haram. Nah, sehingga pada waktu itu terjadilah perubahan dari sisi yakni bangunan Ka'bah tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, pintu Ka'bah itu ditinggikan. Dan ini tentunya merupakan model Ka'bah yang telah dibangun di zaman mereka. Ya, setelah sempat hancur, ya, terjadi kerusakan, lalu kemudian mereka membangun kembali di zaman jahiliyah, namun disebabkan karena kurangnya nafkah, ya, mereka kurang dana, akhirnya mereka membangun tidak seperti yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Pada asalnya Ka'bah itu memiliki dua pintu. Pintu di sebelah timur dan pintu di sebelah barat. Pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian pintu tersebut itu rendah. Ya, bersentuhan dengan tanah. Adapun sekarang tidak, ditinggikan. Ya, dan ini model Ka'bah yang ada pada zaman jahiliyah tersebut setelah runtuhnya, sempat rusaknya, ya, Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka membangun kembali disebabkan karena kekurangan dana, maka mereka membentuk sedemikian rupa dan mereka tidak menyempurnakannya. Karena mereka, ya, hendak melarang sebagian orang untuk memasuki Ka'bah, maka mereka pun meninggikan pintunya. Mereka tinggikan pintunya. Lalu mereka membuat seperti segi empat, seperti yang kita lihat sekarang ini. Ka'bah persegi empat, iya kan? Nah, seperti kotak begitu. Nah, memiliki empat sudut. Padahal tidak demikian. Asal Ka'bah hanya memiliki dua sudut. Yang diketahui atau dikenal sebagai Ar-Rukun Al-Yamani. Ada dua rukun Yamani. Nah, adapun ya, yang dua sudut berikutnya pada hakikatnya bukan sudut. Akan tetapi ada sedikit bundaran. Oleh karena itu Hijr Ismail itu termasuk dari Ka'bah. Ya. Mungkin kita yang pernah melihat ke sana secara langsung mengetahui itu, iya kan? Bahwa di sana ada bundaran. Ya. Tidak juga bundar, ya. Lingkaran sedikit. Iya. Siapa yang pernah haji ini? Iya, betul. Ada lingkaran itu. Iya kan? Hijr Ismail. Nah, itu termasuk dari Ka'bah. Oleh karena itu kalau ada seorang tawaf, ya, potong kompas misalnya di situ, antum lihat enggak ada orang lewat situ. Kalau antum mau potong kompas, enggak sah tawafnya. Karena seakan-akan antum memotong Ka'bah. Nah, sebab itu termasuk dari Ka'bah. Pada asalnya bangunannya lebih luas daripada yang sekarang. Nah, sampai kepada dinding dari Hijr Ismail tersebut. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah alaihi wasallam pernah mengatakan pada Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bisyirkin, la hadamtul Ka'bah wa la ja'altu laha babain, baban syarqiyyan wa baban gharbiyyan." Wazittu minha sittata adhra min al-hijr. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan disebabkan karena kaummu ini, mereka ini orang-orang yang baru saja meninggalkan kesyirikan. Dalam riwayat yang lain, yang baru saja meninggalkan kekufuran. Niscaya aku akan robohkan Ka'bah ini. Ya. Lalu kemudian aku membangun sebagaimana yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Lalu aku rendahkan pintu tersebut sehingga dempet dengan tanah. Lalu aku jadikan dua pintu, yaitu pintu di arah timur dan pintu di arah barat. Pintu di arah timur dan pintu di arah barat. Lalu kemudian aku tambah kurang lebih 6 hasta. Namanya apa? Hasta, ikhwan. 6 hasta dalam riwayat yang lain 5 hasta, dalam riwayat yang lain mendekati 7 hasta dari Hijr Ismail. Dari Hijr Ismail. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya karena khawatir akan terjadi fitnah. Jangan sampai mereka menuduh bahwa Rasulullah alaihi wasallam meruntuhkan Ka'bah yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Padahal beliau hendak membenarkan dan membetulkan bangunan tersebut. Namun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba pada zaman Abdullah bin Zubair. Pada saat Abdullah bin Zubair sempat memiliki kekuasaan di Makkah. Sempat beliau memiliki kekuasaan di Makkah, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian pada saat beliau berkuasa di Makkah, maka beliau mengatakan, adapun saya, maka saya sudah tidak mengkhawatirkan. Ya, disebabkan karena kaum muslimin, mereka telah mengetahui sunnahnya. Mereka telah mengetahui bahwa Ka'bah yang sekarang ini tidak sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Maka pada zaman itu sempat diruntuhkan. Sempat dibongkar Ka'bah tersebut dan dibangun sebagaimana model bangunan yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, hanya dengan 2 sudut saja. Dan dimasukkan Hijr Ismail. Lalu kemudian setelah itu terjadi fitnah pada zaman Bani Umayyah berkuasa pada waktu itu dan mereka pun mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu meninggal pada waktu itu dalam keadaan beliau disalib. Lalu kemudian fitnah yang terjadi pada zaman Hajjaj bin Yusuf, lalu kemudian Ka'bah tersebut kembali dibongkar oleh mereka. Mereka menyangka bahwa ini Ka'bah yang keliru dalam bangunannya. Maka mereka membangun seperti sekarang ini. Nah, mereka membangun sebagaimana yang dibangun oleh kaum jahiliyah dahulu, segi 4, ya, persegi 4. Lalu kemudian setelah itu, sebagian al-muluk, sebagian raja-raja setelah itu mereka mengetahui bahwa ini tidak sesuai bangunannya. Lalu mereka hendak merombak kembali. Lalu kemudian mereka bermusyawarah dengan para ulama. Lalu para ulama menasihati, dibiarkan demikian saja, sebab nanti akan menjadi permainan bagi para petinggi dan para penguasa. Setiap ada yang berkuasa mengatakan ini betul, dirombak, ini tidak betul, dirombak lagi, dikembalikan lagi pada keadaan yang dahulu, maka dibiarkan seperti itu, dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan perkataan beliau kepada Banu Abdi Manaf. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan fikih dari hadis ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.